Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama tausiah atau kajian bersama Al-Ustaz Abu Hafs Umar Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita mendengar apa yang akan beliau sampaikan, ada yang perlu untuk diingatkan. Yaitu tentang parkir motor. Telah diulang-ulang dan diingatkan bahwa agar ikhwah memarkirkan motornya di waktu-waktu sholat dan taklim di tempat yang telah disediakan di halaman Pak Iswar, halaman rumah Pak Iswar, baik itu sholat duhur, asar, maghrib ataupun isya, kecuali sholat subuh karena gerbang belum dibuka. Namun selain sholat subuh, hendaknya ikhwah memarkirkan motornya di halaman rumah Pak Iswar, baik di waktu-waktu sholat ataupun di waktu-waktu taklim. Ini kita ingatkan kembali karena ada beberapa yang mungkin lupa atau belum tahu dan seterusnya. Tayyib barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana biasa anak-anak diampu sama walinya masing-masing sehingga tidak menimbulkan kegaduhan selama taklim. Kemudian talabah yang menginap diampu oleh para musrif atau ami-aminya sehingga teratur dan tidak bermain atau menimbulkan kegaduhan. Nah, tayyib barakallahu fik.